menyatukan manusia. Jadi dakwah tauhid itu hanya menyatukan yang berserakan, menyatukan yang berpecah belah pikiran manusia. Maka tidak mungkin manusia akan bersatu kecuali dengan at-tauhid. Oleh karena itu Allah mensifati orang musyrik itu mesti pecah belah dengan dasar ayat wala takunu minal musyrikin, jangan kamu seperti orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, mereka itu berpecah belah dari din mereka, prinsip mereka, dan mereka bergolong-golong. Jadi dakwah tauhid, dakwah menyatukan umat. Karena umat ini tidak bisa bersatu dengan hawa nafsu, tidak bisa bersatu dengan pendapat orang, karena pendapat orang itu berselisih. Makanya Allah Ta'ala mensifati orang kufar mesti berselisih, mensifati orang ahli bid'ah mesti berselisih, ahlul bid'ah wa tafarruq, dan disifati orang ahli tauhid ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa dakwah tauhid memecah belah umat itu bohong, dan karena dia tidak tahu tauhid. Dengan bukti yang sudah nyata pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sebelum datang dakwah tauhid bunuh membunuh mereka, baik dari kalangan orang Yahudi Nasrani, orang penyembah kubur dan juga menyembah matahari, mereka bertengkar. Tetapi setelah mereka mengikuti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid, maka mereka fa'asbahu, mereka menjadi ikhwana, mereka menjadi persaudara. Wadhkuru nikmat Allah, ya ingatlah yaitu nikmat Allah Ta'ala, idh kuntum a'da'a, ketika kamu permusuhan, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah melunakkan hatimu dengan tauhid, fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, sehingga kamu menjadi dengan nikmat Allah tauhid ini kamu menjadi bersaudara. Dan kita saksikan tidak ada persaudaraan yang kekal kecuali persaudaraan tauhid. Persaudaraan harta ketika habis hartanya menjadi musuh. Persaudaraan tempat ketika beda pendapat maka menjadi pecah belah. Maka Allah menjalin kita dengan persaudaraan tauhid. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-mu'minun al-muwahhidun. Dengan dasar hadis mal iman, al iman wa antuk minabillah. Apa itu iman wahai Nabi, ditanya oleh malaikat Jibril. Al iman wa antuk minabillah, yaitu bertauhid kepada Allah Ta'ala. Kama qala ta'ala anil musyrikin indama ta'ahumur rasul sallallahu alaihi wasallam ila tauhid, sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan keadaannya orang musyrik ketika diseru oleh Allah Ta'ala untuk bertauhid. Surat Sad ayat nomor 5, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini menjadikan sesembahan kita itu hanya satu? Maknanya supaya beribadah, bertauhid hanya kepada Allah. Inilah yang disangkal oleh orang musyrik, kafir Quraisy. Mereka mengingkari kalau yang diminta hanya Allah. Mengingkari kalau yang diminta perlindungan hanya Allah. Jadi mereka heran, aja'alal aliyata ilaha wahida. Apakah Muhammad datang mau mendakwai kita ini agar kita ini bertuhan, berilah hanya satu? Ini menunjukkan tauhid. Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang aneh. Kenapa mereka selama itu sebelum datang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mohon kepada Allah, mohon kepada selainnya. Ya, memanggil orang-orang telah meninggal dunia. Ketika Rasulullah SAW berdakwah yang dihadapi semuanya musyrik, semuanya kufar, tapi dakwah yang dimulai tauhid, bukan dakwah toleransi terlebih dahulu, dan bukan dakwah untuk menyelundup terlebih dahulu, tapi langsung dakwah tauhid. In aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Selanjutnya, at-tauhidu syara'an, tauhid menurut syar'i. Mana menurut istilah, menurut makna yang dimaksud oleh Islam, huwa ifradullah, huwa ifradullah Ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyah, atau dalam singkatnya ifradullah taala fir rububiyah, meyakini bahwa hanya Allah yang pencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Itu namanya tauhidur rububiyah, ifradullah taala bil khalqi wa tadbiri. Naam, hanya Allah taala yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur. Semuanya itu makhluk kecuali Allah. Maka barang siapa yang menganggap makhluk ini bisa berbuat semisal Allah berbuat, berarti mereka menyekutukan Allah. Termasuk kelompok Qadariyah yang meyakini bahwasanya manusia yang membuat pekerjaan dirinya. Mereka itu dikatakan Qadariyah kafir, karena mereka mengingkari adanya kehendak Allah Ta'ala yang sempurna. Demikian juga Majusi, menganggap bahwasanya matahari itu adalah pencipta kebaikan. Makanya termasuk menyekutukan rububiyah Allah. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal asma' was sifat, maknanya mengisahkan hanya Allah Ta'ala yang memiliki nama dan sifat yang sempurna. Nama dan sifat yang terpuji, yang tidak ada kekurangan sedikit pun, dan juga tidak ada aibnya. Berbeda dengan sifatnya manusia atau makhluk serba kurang. Kita melihat dari dekat. Kita hidup, asalnya kita ini tidak ada dan nanti akan mati. Hidup kita adalah hidup makhluk, sedangkan hidup Allah adalah sifat dirinya. Nah, ini tauhid yang nomor dua. Barang siapa yang mengakui bahwasanya fulan tahu urusan gaib, berarti menyamakan nama dan sifatnya Allah. Karena Allah Ta'ala menjelaskan Allamul Ghuyub, hanya Allah Ta'ala yang maha tahu urusan gaib. Dan karena Allah Ta'ala berfirman Alimul Ghaibi, hanya Allah Ta'ala yang tahu urusan gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi akhata, maka Allah Ta'ala tidaklah menampakkan urusan ghaibnya kepada siapapun makhluk, illa man irtadha mir rasul, kecuali yang diridhai dari utusannya. Itu pun bukan mengetahui semua urusan ghaib. Wal uluhiyah, dan juga tauhid uluhiyah. Didahulukan tauhid rububiyah, didahulukan tauhid asma wa sifat. Supaya orang tahu ketika dia memahami yakini yang menciptakan hanya Allah, yang memiliki nama dan sifat sempurnanya Allah, berarti kita harus beribadah kepada Allah. Makanya urutan tauhid tiga ini disebutkan oleh Allah Ta'ala tauhid rububiyah dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin, rububiyah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, tauhid asma wa sifat. Baru setelah manusia mengetahui kebesaran kekuasaan Allah, bahwa sifatnya tidak bisa ditandingi oleh makhluknya, kewajiban kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, karena engkau ya Allah yang hanya menciptakan semua makhluk ini, karena hanya engkau ya Allah yang memiliki sifat yang sempurna. Maka kalau kita melihat orang yang mendapatkan kelebihan, kita memujinya. Bagaimana kelebihan, bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala yang tidak bisa dibandingi oleh makhluknya. Dan itu tauhid tiga ini disebutkan awal surat dan disebutkan akhir surat pula. Kul a'udhu bi rabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia, manusia yang menciptakan manusia, yang menanggung rezekinya, yang mengatur semuanya makhluk. Ma qul a'udzu birabbin nas malikin nas, yang merajai manusia, yaitu adalah tauhid asma wa sifat. Ilahin nas, yang yaitu ilahnya, yang menjadi ma'budnya manusia. Dan ini menunjukkan tauhid ini ada tiga, dan inilah yang harus dikenalkan oleh umat terlebih dahulu, karena sebelum kita mengenal yang lainnya harus mengenal Allah Ta'ala terlebih dahulu. Makanya rukun Islam pertama syahadat la ilaha illallah tauhid. Rukun iman yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah, yaitu al-imanu billah. Rukun al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Beribadahlah kamu kepada Allah Ta'ala seolah-olah kamu melihat yang memerintah dirimu, yaitu Allah. Selanjutnya, sanian ahamiyatut tauhid. Pentingnya mendakwakan tauhid ini. Yang ini yang banyak dilupakan oleh para dai pada zaman sekarang. Dakwah tauhidnya adalah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya para utusan sebelumnya, bahkan dakwahnya para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan juga dakwahnya ahli hadis. Ya, di dalam kitab-kitabnya didahulukan kitabul ilmi, kitabut tauhid, kitabul iman. At-tauhidu huwa al-ghayatu fi khalqil jinni wal insi. Tauhid ini tujuan Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia. Ini yang harus kita fahami, bahwa tidaklah Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka bertauhid. Bahkan Allah Ta'ala tidak menjadikan bumi dan langit melainkan mereka hendaknya bertauhid. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mana dalilnya bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia agar bertauhid kepada Allah, bukan berbuat syirik, tapi bertauhid, dengan dasar surat Adz-Dzariyat ayat nomor 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Makna ya'budu liya'buduni liyuwahhiduni. Agar mereka mentauhidkan Allah. Dan ini harus kita fahamkan pada anak kita. Kamu semuanya itu diciptakan oleh Allah Ta'ala agar beribadah kepada Allah. Kita sampaikan kepada istri yang malas beribadah, kamu itu diciptakan oleh Allah Ta'ala agar beribadah kepada Allah. Disampaikan kepada suaminya ketika malas beribadah, Allah menciptakan dirimu agar beribadah kepada Allah. Kita sampaikan pula kepada semua manusia. Karena Allah mengatakan, berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. As-sani nomor 2, pentingnya tauhid ini, inna man haqqaqat tauhidal kamilah. Sesungguhnya orang yang mewujudkan tauhid murni, maknanya tidak dicampuri, yaitu dengan syirik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang bertauhid yang tidak dicampuri dengan syirik, dakhalal jannata, dijamin masuk surga, tuna hisabin, tanpa ada penghisaban sebelumnya. Keutamaan orang yang memurnikan tauhid ya dengan tidak mencampuri syirik, maka mendapatkan jaminan masuk surga, tuna hisabin, tanpa diteliti, tanpa dikhisab. Ini fadilahnya orang yang muwakkidin, wala adzabin, dan tidak disiksa sekalipun pernah berbuat maksiat yang lainnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat aliyal umamu, maka Allah memperlihatkan saya ini semuanya umat dari awal sampai akhir. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Lalu saya melihat seorang nabi yang mana pengikutnya hanya ar-rahtu, yaitu beberapa jumlah manusia antara 3 sampai 9 atau lebih daripada itu, kumpulan yang mungkin lebih daripada 10. Wa nabi wa ma'ahu rajulu wa rajulani. Dan saya diperlihatkan oleh Allah Ta'ala yaitu nabi yang pengikutnya 1 orang atau 2 orang. Wa nabi wa laysa ma'ahu wahidun. Dan saya diperlihatkan oleh Allah Ta'ala nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ini menunjukkan dakwah tauhid belum tentu diboyong atau disukai oleh semua manusia. ya, bahkan yang banyak membenci dakwah tauhid, dan itu kita saksikan oleh mata kita dan kita dengarkan oleh telinga kita. Tidak ada permusuhan di permukaan dunia ini melainkan karena sebabnya ada orang ahli tauhid. Semua ahli bid'ah kompak untuk menyerang ahli tauhid. Demikian juga pergerakan yang lainnya, dan itulah yang kita saksikan. Tetapi Allah Ta'ala tetap membela, yaitu hambanya bertauhid. Dzalika bi'annallaha maulal ladzina amanu. Yang demikian itu Allah Ta'ala hanya menolong amanu yang muwahhidun, orang-orang yang bertauhid. Fara'ait enam idh rufi'a li sawatun azim, tiba-tiba diperlihatkan olehku ini jumlah manusia yang banyak sekali. Sawatun azim maknanya orang yang jumlahnya banyak sekali. Fadzanantu annahum ummati, saya menduga mereka itu adalah umatku. Fakila li, ada yang memberitahu kepada saya, hada Musa wa qaumuhu, yang kamu lihat jumlah orang banyak itu adalah Nabi Musa dan kaumnya yang beriman. Bayangkan Nabi Musa dihadapkan oleh Allah Ta'ala untuk mendakwai Fir'aun dan bala tentaranya, didakwai tauhid. Fakul halaka ila antazakka. Ini peringatan untuk orang yang punya ilmu. Ketika didekati oleh orang yang punya duit atau kedudukan, harus tauhid yang didepankan, bukan melihat duitnya. Bayangkan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun, yaitu saudaranya, diperintah oleh Allah menghadap manusia yang paling puncaknya berbuat syirik, yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Tapi siapa yang ditolong oleh Allah Ta'ala? Nabi Musa alaihissalam, yang dihancurkan oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena menolak dakwah tauhid. Fanadartu faidha sawatun azim, maka saya melihat lagi tiba-tiba ada kelompok atau jamaah yang banyak sekali jumlahnya. Fakila li, ada yang memberitahu kepada saya, hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu, dan apa yang disampaikan oleh beliau nyata benar. Jumlah kaum muslimin seluruh dunia lebih banyak daripada jumlahnya orang Nasrani, apalagi jumlahnya orang Yahudi. Walaupun toh jumlah yang banyak ini berpecah belah menjadi 73, yang ahli tauhid, ahli sunnah satu. Yang 72 ini bercampur dengan kebid'an, kesirikan juga. Wallahul musta'an. Wa ma'ahum sab'una alfan, maka umatmu ini wahai Nabi ada 70,000, bersama mereka itu 70,000. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Mereka ini masuk surga tanpa dihisab dulu dan tanpa merasakan azab. Ini yang ahli tauhid. Siapa yang 70,000 masuk surga tanpa dihisab dan tanpa merasakan azab neraka terlebih dahulu? Qala humul ladzina la yastarqun. Mereka itu orang yang tidak minta ruqyah. Meruqyah boleh, diruqyah boleh, tetapi tidak minta. Kenapa? Karena minta itu ada ketergantungan kepada yang diminta. Oh, kalau fulan yang meruqyah beres, kalau yang lain tidak. Ada benih-benih yang tersirat atau menempel bagi orang yang minta ruqyah. Makanya kadang-kala mereka minta ruqyah itu tidak sembarang orang. Dilihat yang sering berhasil, padahal keberhasilan itu dari Allah Ta'ala. Maka orang yang tidak minta ruqyah sama sekali ada jaminan insyaallah untuk masuk surga tanpa dihisab. Beliau diruqyah oleh malaikat tapi tidak minta ruqyah. Ketika yaitu disihir oleh Labid al-Aksam, orang Yahudi, laknatullah Ta'ala, maka datang dua malaikat meruqyahnya. Wala yaktawun, dan minta, tidak minta ditatuh. ya. Pengobatan tato itu kai dibenci oleh beliau. Dan ini tidak minta ditato karena ada anggapan bahwasanya dengan demikian mereka akan bisa menolak bala. Wala yatatayyarun, dan tidaklah mengadu nasibnya sial karena sebab binatang atau burung. Jadi semuanya karena kuatnya apa? Wala rabbihim yatawakkalun. Kepada Rabb mereka itu bertawakal. Maknanya bertauhid, hanya menyerah diri kepada Allah. Nah, walaupun dia berobat, tapi yang dituju, yang diingat kesembuhan dari Allah. Sebagaimana yaitu perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maritu wa huwa yashfin. Ketika saya sakit, hanya Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Maka boleh kita berikhtiar dengan obat, tapi ketergantungan hati kita bukan kepada obat, tetapi kepada Allah. Sebagaimana kenyang dan tidaknya adalah takdir dari Allah. Namun yang menjadikan kenyang adalah Allah Ta'ala, walaupun dengan sebab makan. Inilah faedahnya orang yang membuktikan ketauhidannya dengan tidak mencampuri syirik, dijamin masuk surga bi ghairi hisabin wala adzabin. Jika sesuatu yang kecil ini mereka jauhi, tidak meminta ruqyah, bagaimana dia riak karena Allah Ta'ala, karena ingin dipuji manusia? Bagaimana dia jatuh kepada syirik? Bagaimana menyembelih bukan karena Allah? Bagaimana mereka berdoa kepada selainnya? Yang masalah kecil yang boleh minta ruqyah itu boleh, tetapi mereka menjauhi ini untuk menjaga tauhidnya. Karena ada hadis, la ruqyata illa min aynin wa huma. Tidaklah diperbolehkan orang itu minta ruqyah kecuali orang yang kena penyakit karena pandangan dan juga karena disengat ular atau kalajengking. Boleh. Namun orang ini menjauhinya. Umatnya menjauhi untuk membersihkan tauhid supaya tidak ada ketergantungan sedikit pun kepada yang meruqyah. Dan paling baiknya orang itu meruqyah dirinya sendiri. Kenapa? Bila kita baca Al-Quran, kita fahami maknanya jauh setan itu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sholat malam agak dikeraskan. Ditanya oleh beliau, kenapa kamu keraskan? Mengusir setan, wahai Nabi. Dan untuk membanguni yaitu keluarga kami, istri kami dan juga keluarganya. Namun ikhwan, kalau di masjid waktu setelah adzan kita tidak boleh mengeraskan, karena itu yu'zi, mengganggu orang sedang salat sunnah, mengganggu dengan zikir. Dan antara adzan itu addu'a. Ma bainal adzaini addu'a ya mustajabah. Boleh antum baca Al-Qur'an tapi dengan suara yang lirih, karena masing-masing ingin membaca dan berdoa. Dan ini sering kita ingatkan tapi manusia tidak tahu, sengaja atau lupa. Makanya wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Silakan baca Quran tapi bukan dengan suara keras. Karena antara dan qomat itu addu'a, dan masing-masing ingin juga salat tahiyatul masjid yang lainnya. Dan juga hendaknya tidak membawa di masjid buku-buku umum. Macam Quran yang dibaca, doa, zikir. Selanjutnya pula, yang nomor tiga, inna man haqqaqat tauhida lam yakhlud finnar. Orang yang membuktikan kehidupannya dengan tauhid, terutama tauhid uluhiyah. Karena orang bertauhid uluhiyah mesti bertauhid rububiyah wal asma was sifat. Dan belum tentu orang bertauhid rububiyah lalu dia tauhid uluhiyah. Fir'aun itu bertauhid rububiyah karena menyuruh Haman untuk membuat bangunan yang tinggi. Dia mau melihat Allah di atas, menunjukkan isyarat fitrah manusia tahu bahwa Allah itu ada di atas. Jadi man haqqaqat tauhida lam yakhlud finnar. Barang siapa yang membuktikan ketauhidannya tidak mencampuri dengan syirik, maka tidak kekal di neraka walaupun melakukan dosa besar selain syirik. Dan itu berdasarkan pula hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, ketika malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah takhalal jannah. Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, ketika bersyahadat yabtaghi bidzalika wajhallah, berharap wajah Allah, memahami maknanya, ikhlaskan Allah Ta'ala, maka akan masuk surga. Maka beliau menanya, wa in zana wa in saraka, wahai Nabi, bagaimana, wahai malaikat, bagaimana kalau umatku ini pernah berbuat zina dan pernah mencuri? Jawabnya, wa in zana wa in saraka, sekalipun yaitu pernah berbuat zina dan pernah juga mencuri, tapi perbuatan dosa besar ini ada hukuman dengan dasar ayat wa yaghfiru ma tuna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik walaupun minal kabair, termasuk dosa besar, jika Allah menghendaki. Karena itu orang yang berbuat kejahatan di dunia dihukum, kalau sudah dihukum berarti bebas hukuman di akhiratnya, kalau belum dihukum tahta masyiatillah, ketika Allah Ta'ala mendaki diampuni karena kuat tauhidnya, maka masuk surga tanpa masuk neraka. Tatkala Allah Ta'ala yaitu menunjukkan keadilannya, dihukum dulu lalu dikeluarkan dari neraka, itu masuk surga. Dan ketika masuk surga tidak akan masuk ke neraka. Inilah faedahnya bertauhid. Berapa banyak orang menjauhi berbuat zina, menjauhi tidak mencuri, menjauhi tidak berjudi, menjauhi tidak minum khamar, menjauhi tidak mendzalimi orang, tetapi jatuh kepada syirik. Naudzubillah min dzalik. Padahal orang melakukan syirik, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosanya. Nah. Dalam satu hadis, innallaha la yaghfiru dengan isinya. Ini menunjukkan keutamaan tauhid. Sekalipun melakukan dosa, ya, maka Allah Ta'ala tetap akan masukkan di dalam surganya. Bahkan orang yang punya tauhid walaupun sebiji sawi, adna min khabbati khardalin, walaupun lebih kecil daripada biji sawi, ketika ada tauhid maka Allah Ta'ala mengeluarkan dari api neraka menuju ke surga. Subhanallah, keutamaan tauhid. Ar-Rabi nomor 4. Anna tauhid huwa awwalu da'wati rusuli shalawatullahi wasalamu alaihim. Sesungguhnya tauhid ini adalah awal seruan para utusan Allah. Ya, mulai dari Nabi Nuh alaihi salam dan juga sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, semuanya mengajak orang anik butullah supaya beriman kepada Allah Ta'ala. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan ayat secara umum bahwasanya semua para nabi mulai dakwanya bukan dengan urusan dunia. Ya, bukan mencari kekayaan terlebih dahulu, bukan mencari kenikmatan hidup, bukan membangun ini membangun itu dulu, tetapi mengajak tauhid. Dan nabi ini, para utusan adalah warisan para ulama sunnah. Maka siapa yang mengaku pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwanya harus tauhid, baik di dalam maupun di luar. Maka Allah berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus untuk setiap utusan, untuk setiap umat ini. Di setiap umat ada seorang utusan. Tidak ada umat yang tidak diutus utusan. Dengan dasar ayat ini. Cuma jumlahnya utusan itu banyak. Bukan hanya 25. 25 itu yang disebutnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula. Sungguh telah kami utus setiap umat seorang utusan. Lalu apa kerjanya utusan ini? Anak butullah wasdani butahud, agar mereka itu beribadah kepada Allah dan agar mereka menjauhi tawud, yaitu peribadatan selain Allah. Ma'ubita min dunillahi wa huwa radhi, yang disembah selain Allah sedangkan dia ridha. Inilah misi dakwanya para utusan. Namun kalau kita mendakwakan tauhid ini kepada umat, resikonya besar. Setiap para utusan dimusuhi karena apa? Dakwanya tauhid. Demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum dimusuhi. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat bahkan sebagian dibunuh karena mendakwakan tauhid. Tapi dibunuh ya ikhwan hanya sebentar. Dan hidup kita tidak lama seperti Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Hidup umat ini antara 60-70 atau sekitar itu. Kita berdakwah tauhid tidak membutuhkan ratusan tahun, tetapi kurang daripada 100 tahun. Bersabar di atas tauhid dan istiqamah, insyaallah ini yang kebahagiaan, yang nanti mendapatkan kebahagiaan selamanya. Kemudian juga nomor 5, pentingnya dakwah tauhid ini yang menjadi tuntunan untuk kita semuanya. Annat tauhid yukaffiru ghairahu min adz-dzunub. Sesungguhnya tauhid itu menghapus, yaitu selainnya daripada dosa. Ya, jadi dengan tauhid terhapus dosa sebelumnya. Bayangkan para sahabat sebelum masuk Islam kufur, mereka berbuat syirik, membunuh, berbuat zina yang lainnya sebelum masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam diampuni dosanya dengan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal baik itu menghapus dosa. Maka puncaknya amal baik adalah tauhid. Oleh karena itu beliau mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Nah, iman itu ada 73 lebih, yaitu tingkatannya, cabangnya. Jadi tauhid itu ada 73. Jadi iman puncaknya, a'la syahadatu an la ilaha illallah, tauhid murni. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Orang yang menyingkirkan gangguan di jalan karena tauhid, maka dia termasuk mengamalkan tauhid. Qala ta'ala fil haditsil qudsi, ya mana Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi. Hadits ini diriwayatkan oleh yaitu Imam Tabrani dan juga disahihkan oleh Albani, bahwasanya semua dosa itu akan diampuni ketika orang itu sedang bertauhid pada akhir hayatnya. Ya bna Adam, wahai anak Adam, mahman abattani warajautani walam tusrik bihi syai'a ghafartu laka ma kana minka. Apabila engkau mau beribadah kepadaku dan engkau berharap kepadaku, beribadah kepadaku maknanya bertauhid, berharap kepada Allah Ta'ala adalah tauhid, karena ar-raja bahkan ibadah, takut kepada Allah termasuk tauhid. Dan engkau tidak menyekutukan kepadaku sedikit pun, baik syirik besar maupun syirik kecil, karena syirik bahaya. Ghafartu laka ma kana minka, ghafartu laka ala ma kana minka, maka aku akan mengampuni dosa yang kamu pikul. Subhanallah. Naam, tentunya dosa yang sifatnya berhubungan dengan Allah. Tapi kalau dosa berhubungan manusia, maka ketika hutang harus dibayar. Ya, maka harus dihukum dulu. Dihukum, diambil kebaikannya. Karena manusia di akhirat tidak bisa membayar hutangnya dengan harta. Manusia mati tidak membawa harta. Wa in istaqbaltani bi mil'is samawati wal ardi khotaya wa dhunuban istaqbaltuka bi mil'ihinna minal maghfirah. Dan apabila kamu berhadapan denganku, bertemu dengan aku dengan membawa dosa seisi langit dan sisi bumi, setinggi langit dan sisi bumi, maka aku akan menyambutmu bimil'ihinna minal maghfirah. Aku akan penuhi dengan pengampunan, dan aku akan yaitu hapus semua dosamu. Subhanallah. Dakwah tauhid dan juga amal tauhid. Wa aghfiru laka wa la ubali. Saya akan mengampuni dosamu dan saya tidak akan peduli dengan banyak dosamu. Yang itu bukan bukan syirik. Ini kabar gembira. Siapapun orang yang sifatnya melakukan dosa selain daripada syirik, berilah busro, suruh bertobat dan janjikanlah bahwasanya Allah Ta'ala menjanjikan mereka dengan surga. Yang nomor 6, an-tauhida yaksimud damma fatakumu alaihi akidatul wala wal bara. Sesungguhnya dengan tauhid ini yang menjaga darah seseorang. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya, dan juga tidak boleh diganggu keluarganya pula. Kharumatamuhu wa irduhu wa maluhu. Subhanallah. Ya. Sebagaimana beliau bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya ini diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka itu bersyahadat la ilaha illallah. Baik, itu yang dapat kita sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan keutamaan dakwah tauhid dan amal tauhid di permukaan dunia maupun juga di akhiratnya nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.